kita memang berbicara tentang jenazah, karena yang namanya jenazah, pasti kita akan berhadapan dengan jenazah, baik itu lingkungan keluarga kita maupun tetangga kita atau siapapun, dan bisa jadi kita sendiri yang jadi jenazah. Ada yang mau jadi jenazah? Ternyata tidak ada yang menjawab. Ada yang mau menghadiri jenazah? Mau. Saya kira tidak mau jadi jenazah, tidak mau juga menghadiri. Jadi mau kemana? Mau masuk surga? Menjadilah jenazah. Karena tidak akan mungkin orang bisa masuk surga kalau tidak jadi jenazah dulu. Betul tidak? Dan menarik sekali yang ditanyakan oleh Ananda tadi, bahwa adakah perempuan, larangan perempuan untuk ziarah, mengantar orang mati ataupun ziarah. Begini, berbicara tentang itu, sebenarnya wanita dilarang, sebenarnya bukan saja wanita, semua dilarang untuk ziarah, untuk mengantar, boleh aja mengantar, tapi ziarah itu. Ada posisi begini, ketika Nabi berada di Mekah, kita luruskan dulu ya. Ketika Nabi berada di Mekah, Nabi melarang ziarah kubur. Kuburkan, selesai perkara. Tapi ketika Nabi berada di Madinah, Nabi berkata, dulu aku melarangmu, sekarang aku sudah memperbolehkanmu. Kenapa? Apa sebabnya? Kalau ayat asbabul nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Kenapa Nabi mengucapkan itu? Ternyata ketika di zaman ketika berada di Mekah, kan periode di Mekah itu belum terlalu kuat. Kalau ngantar jenazah, ziarah, kadang-kala nangis, teriak, pingsan. Tapi ketika sudah di Madinah sudah mantap. Jadi orang yang lemah imannya, dikhawatirkan pingsan, tidak usah dikasih ikut ngantar jenazah. Karena jangan sampai cukup 3 orang diantar. Ah, pingsan lagi, siapa? Ah, pingsan lagi, ngerepotin. Lebih baik tidak usah ikut. Sehingga disebutkan wanita, ada yang melarang wanita berangkat. Sebenarnya bukan aja wanita, laki-laki yang lemah, yang selalu pingsan, ada wanita dilarang ziarah kubur. Kenapa wanita dilarang ziarah kubur? Ya wanita yang halangan. Kenapa? Dikhawatirkan menetes, mengotori kuburan. Ke kuburan ada yang jatuh-jatuh. Orang di kuburan, enaknya perasaan dong, kita ada di bawah nih. Itu kan najis. Itu sebenarnya larangannya. Jadi bukan bersifat apa, tapi sifatnya untuk pembersihan. Karena gini, tempatkan itu kuburan adalah tempat yang orang baring itu. Makanya enggak, jangan main bola di kuburan dong. Betul tidak? Nah itu ziarah kubur dan sebagainya. Pengantar. Jadi bagusnya nih Pak Ustadz ya. Jamaah. Pas enggak? Kalau mengantar ke kuburan itu kan banyak juga yang berjalan kaki. Ada juga yang pakai motor, ojek. Nah, pertanyaannya siapa yang tukang ojek itu? Bukan. Lebih bagus jenazahnya pakai naik mobil atau berjalan kaki di usung di diusung. Nah, gini. Berbicara tentang diusung atau dibawa mobil itu tergantung dari kemampuan, kesanggupannya. Kalau memang sanggup naik mobil, ngapain juga jalan kaki? Betul tidak? Tapi kalau kuburannya dekat, ngapain juga naik mobil? Dilihat sebagai sikon-sikon aja kali. Masa, matinya Jakarta, kuburannya di Bandung. Nah, mati. Katanya banyak pahalanya kalau mengantar. Bukan banyak pahalanya, engkau menyiksa diri. Ingat, yang dilakukan keluarga, ingat jangan meratap. Makanya ada namanya mengingatkan. Selesaikan permasalahannya, jangan sampai disusahkan. Setelah itu, maaf, ada tabur bunga Ustaz, bisa enggak? Kalau memang mau tabur bunga silakan. Karena gini, pernah Nabi melewati sebuah pekuburan naik kuda ya. Hampir-hampir Nabi terjatuh. Kata Nabi, ada dua pekuburan di sini sementara disiksa. Ada dua kuburan, ambilkan aku pelapa kurma, simpan di atas kuburnya. Selama dia berwarna hijau, selama itu dia bersikir di atasnya. Itulah alasannya. Sekarang, mendoakan keluarganya, bukan meminta. Mau lulus ujian, pergi di kuburan. Wahai, aku mau lulus. Kata orang mati dalam kubur, salah alamat. Tuh. Kita yang doakan mereka. Ya. Adabnya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau itu pekuburan muslim. Tapi kalau pekuburan umum, harus ditambah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Barulah masuk. Itu disuruh nanya sama dia itu. Apa ya, doa orang meninggal. Doa orang meninggal. Misalnya tiba-tiba kita lihat ada jenazah, terus kita mendoakan apa begitu? Tadi tanyanya doa orang meninggal. Jadi orang meninggal berdoa? Ya nggak mungkin. Bu, please doa. Bu. Jadi mendoakan jenazah itu mendoakan apa? Apa yang dibaca ketika melihat jenazah? Doa-doa apa yang kita lakukan, yang kita baca? Mau tahu? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang jenazah. Dan menarik sekali yang tadi ditanyakan oleh Mas Jarwo Kuat. Doa apa yang dibaca apabila melihat jenazah? Yang jelas langsung mengucapkan inna lillahi. Karena melihat sesuatu yang ditinggalkan, yang ditarik, yang diambil, yang mati, ucapkan inna lillahi. Ada bendera, bendera kematian. Bendera kematian. Kalau di sini warna kuningnya. Kalau di daerah saya warna putih. Jamaah. Oh jamaah. Maka langsung mengucapkan innalil. Hargai mereka. Kata Nabi, kalau ada orang meninggal, antar. Kalau engkau tidak bisa mengantar, maka berdirilah sebagai penghormatan. Makanya kalau ada orang meninggal, ada orang diantar. Kalau kau tidak sempat mengantar, berdiri sampai dia pergi. Lalu doakan. Kalau memang bisa, bacakan Al-Fatihah. Tidak apa-apa. Bah, pahalanya ya. Pahalanya. Yang jelas, doakan. Doa yang paling hebat kan Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Berarti doa. Datang orang sakit, dia doakan dong. Ih, aku enggak tahu doanya. Doakan dong. Aku enggak tahu doanya. Al-Fatihah aja. Oke? Siara kubur. Apa doanya? Baca aja Al-Fatihah. Ini satu lagi Pak ya. Ustaz, ini menjadi beban hidup saya. Saya selama hidup sudah mengalami 3 kali masuk ke liang lahat. Yang pertama abang saya meninggal, saya ikut menguburkan, terjun langsung ke dalam liang lahat. Yang kedua bapak saya, ibu saya, yang kemudian ketiga bapak saya. Nah, ya bapak yang abang saya itu yang pertama itu yang meninggal, saya ini menjadi beban saya seumur hidup ini Pak Ustaz. Saya mohon jawaban dari Pak Ustaz. Tanya belum ya? Oh belum ya. Gimana ini? Pertanyaannya belum. Oh, belum. Ya, saya lupa mengazani dan mengumati. Oh, lupa mengazani. Berbicara tentang mengazani itu tidak penting, tidak perlu. Tapi kalau mau silahkan, tidak apa-apa. Oke? Okay? Jadi tidak wajib. Tidak, ya? Tidak wajib. Menurunkan saja, bacakan itu, turunkan di sini, tidak iya. Tidak penting harus azan, tidak. Iya ya. Oh gitu ya. Kalau berbicara tentang jenazah, memang terus terang kita jangan pernah takut dengan jenazah, karena jenazah itu tidak akan mencubit. jenazah itu tidak akan memukul, tapi ingat kita akan berhadapan dengan jenazah. Oke? Kalau memang ada unek-unek tentang Islam itu indah, ada pertanyaan atau kesan-kesan, silakan layangkan di Twitter Islam itu indah di @islamitu_indah. Insyaallah kami akan jawab sendiri lewat Twitter itu juga. Baiklah, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Karena kita harus siap. Siap atau tidak, harus menjalani yang namanya kematian. Bayangkan diri kita mendekati ajal kita. Bayangkan diri kita didatangi malaikat pencabut nyawa. Kita lihat roh kita keluar dari tubuh ini. Dan melihat orang-orang di sekitar kita pada menangis. Bernyawa lagi, dan kita pun dimandikan, tubuh kita dimandikan, tubuh kita dikafani. Sudah dimandikan, dikafani, disalati, diantar ke tempat peristirahatan terakhir kita, yakni kubur. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Ampunilah dosa-dosa hamba. Sebelum hamba menghembuskan nafas terakhir hamba. Sebelum hamba menghembuskan nafas terakhir hamba. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Jika aku berdosa kepadamu ya Allah. Kalau aku berdosa kepadamu ya Allah. Perintah yang kulanggar. Perintah yang kulanggar. Malah larangan yang kulakukan. Malah larangan yang aku lakukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Pada tubuh ini. Pada tubuh ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Badar Rasulullah. Doakan orang tua, doakan ayah dan ibu. Ya Allah, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa almarhumah ibuku, ibundaku yang tercinta, yang sudah melahirkan, yang sudah memelihara hambamu dari kecil sampai besar, mendidik aku sampai besar. Ampunilah ya Allah dosa-dosa almarhumah ibuku, almarhumah ayahandaku. Jauhkanlah dari siksa kubur ya Allah. Jauhkanlah dari azab kubur ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Terangkanlah kuburnya ya Allah. Kita akan jadi jenazah kelak. Minta ya Allah, ya Allah, angkat kepalanya. Ya Allah, angkat kepalanya lagi. Ya Allah, jikalau sekiranya tahun ini adalah tahun terakhir kita dan kita akan jadi jenazah, ayo sadarkan diri, tobat ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ampunilah atas segala dosa-dosaku. Tak sanggup tubuh ini, merasakan siksa-Mu ya Rabb. Siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sucikanlah aku sebelum dimandikan. Sucikanlah aku sebelum dimandikan. Tutuplah aku sebelum aku dikafani. Tutuplah aku sebelum dikafani. Terimalah ibadahku sebelum bisa mati. Terimalah ibadahku sebelum mati. Ya Allah, hapuskanlah segala kesalahan kehilapanku. Ampunkanlah segala kesalahan kehilapanku ketika aku dalam kubur. Jenazah. Berbicara tentang jenazah, siapapun akan jadi jenazah. Jangan takut dengan adanya jenazah, tapi jadikan itu adalah pembelajaran. Allahumma awil alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan sakaratul mautku. Matikanlah aku dalam husnul khatimah, mati yang terbaik. Sucikan diri kita, perbaiki diri kita, salatlah sebelum kita disalati, membersihkan diri sebelum kita dimandikan, menutup diri sebelum dikafani, salat sebelum kita disalat, baik kepada sesama manusia sebelum kita masuk ke dalam tanah, sehingga kita menjadi jenazah yang betul-betul siap kembali kepada Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.